Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini di bulan suci Ramadan ini kita mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 82. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu a idza mitna wa kunna turaba wa kunna turaban wa 'idzaman a inna lamab'utsun. Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati? Apabila kami telah mati dan telah pula menjadi tanah dan tulang belulang, kami benar-benar akan dibangkitkan kembali. Ayat ini masih lanjutan dari ayat 81 dan beberapa ayat sebelumnya. Ini adalah dialog antara orang kafir dengan orang yang beriman. Ketika diajak untuk merenungi betapa banyak anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Di ayat 78, Allah mengatakan telah memberikan modal intelektual kepada kita berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Ini adalah modal hidup kita. Mau berhasil, gunakan telinga. Dengarkan bagaimana orang-orang telah berhasil. Lihat cara kerjanya. Kemudian tancapkan niat bahwa kita harus berhasil, tidak saja keberhasilan di dunia, tapi juga keberhasilan di akhirat. Namun sayangnya, ada orang yang hanya berhasil di dunia. Ada orang yang hanya berhasil di akhirat. Padahal Allah menginginkan sebagai wujud syukur kita keberhasilan itu dunia akhirat. Kemudian Allah juga telah menggambarkan kepada kita bahwa bumi ini milik semua makhluknya. Bumi yang kecil ini dapat dioptimalkan oleh manusia yang menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati. Namun satu catatan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban karena akan kembali kepada Allah. Begitu juga siang dan malam diberikan Allah agar kita berpikir, menggunakan waktu malam bagaimana bisa istirahat dan siang untuk bekerja, atau bekerja siang malam, atau juga ekonomi kita berputar walaupun kita dalam kondisi istirahat. Akallah yang membuat rezeki mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Maka kemudian di ayat 82 ini, rezeki yang kita miliki bukan untuk kita sembah, sehingga kita mencarinya dengan cara yang halal ataupun haram. Tetapi rezeki adalah sarana untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tujuan hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kematian bukanlah suatu hal yang ditakutkan dan perlu dipertanyakan. Tapi kematian adalah satu pintu di mana dia akan mendapatkan pengharapan dari amal reward yang telah dia kerjakan di dunia ini. Maka pertanyaan ayat 82 ini, pertanyaan yang meragukan tentang hari kebangkitan, berawal dari sikap tidak bertanggung jawab, dari sikap tidak bersedia menang dunia akhirat, dari sikap takut berhasil di akhirat sehingga dia mengatakan akhirat itu tidak ada karena memang dia tidak mempersiapkan diri untuk menang di akhirat. Maka bagi orang yang mempersiapkan diri akhirat, akhirat adalah suatu hal yang menyenangkan dan dunia pun menyenangkan. Untuk lebih jelasnya, Ustaz Ardiansa akan mengkaji ayat 82 surah Al-Mu'minun ini. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Dr. Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal, kita berada di bulan suci Ramadan ini mengkaji tentang keimanan kepada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh tidak sulit bagi kita untuk memahami bahwa adanya hari berbangkit dan bahwa adanya hari pembalasan atau Yaumul Qiyamah. Mengapa? Karena dengan mudah kita mendapati perputaran dalam kehidupan ini, ada yang hidup dan ada yang mati, ada yang lahir dan ada yang meninggal dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita contoh bagaimana padang rumput yang mati kemudian disiram oleh air hujan dan kemudian tumbuh kembali rumput-rumput tersebut. Ini juga adalah bentuk daripada bukti bahwa Allah mampu menghidupkan yang sudah mati dan mampu mematikan yang hidup. Nah, keraguan-raguan atau ketidakpercayaan umat jahiliyah pada masa itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apakah itu muncul semata-mata dari keraguan-raguan mereka, yaitu kaum kafir Quraisy, ataupun karena itu juga diragu-ragukan, artinya sudah muncul semenjak nenek moyang mereka, itu tidak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian penyakit tidak percaya adanya hari berbangkit ini telah merasuk di dalam keyakinan dan pemikiran orang-orang kafir Quraisy ketika itu, musyrik Makkah ketika itu, sehingga mereka sangat tidak yakin bahwa adanya hari berbangkit itu. Oleh karena itu, pertanyaan yang muncul di dalam ayat ini yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ini adalah sebuah pertanyaan yang mereka munculkan, yaitu orang kafir Quraisy, berangkat dari ketidakyakinan mereka sama sekali terhadap Yaumul Ba'ats. Nah, sebenarnya muncul pertanyaan, kenapa mereka tidak percaya sementara banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini yang menunjukkan bahwa hari berbangkit, hari pembalasan, hidup dan mati, kelahiran dan kematian itu adalah sesuatu yang terlihat di muka bumi ini. Jawabannya adalah karena mereka tidak mau dihukum kelak terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya dosa-dosa yang mereka telah lakukan, mereka menyadari itu, dari perbuatan zina, mencuri, menzalimi hak orang lain, memeras keringat orang tapi tidak kemudian membayar gajinya dan sebagainya, itu semuanya menyebabkan mereka akhirnya khawatir kalau nanti ada hari pembalasan maka mereka akan mendapatkan pembalasan itu dan akan menimpa pada diri mereka, sehingga mereka lebih baik dari awal menentang segala bentuk daripada adanya kepercayaan akan hari kebangkitan itu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yasin, misalnya menceritakan tentang bagaimana orang-orang musyrik Quraisy dahulu juga mempertanyakan tentang adanya hari kebangkitan itu. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'izama wa hiya ramim kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dibuat sebuah permisalan, sebahagian daripada makhluknya yang lupa siapa yang menghidupkan tulang belulang yang sudah lapuk dan sudah hancur itu. Katakan wahai Muhammad, yang menghidupkannya itu adalah Tuhan yang menghidupkan kamu dari semenjak awal. Dari artinya siapa yang mematikannya itu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dahulu menghidupkannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dahulu Allah menghidupkannya dan kemudian Allah juga yang mematikannya, maka yang membangkitkannya semula nanti juga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu bikulli khalqin alim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap setiap ciptaannya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling kita khawatirkan adalah di zaman yang informasi tentang agama ini begitu luas dan sangat mudah kita dapatkan, tapi masih ada juga orang yang mengingkari hari berbangkit itu, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin menolak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Kesimpulannya, bagi orang yang meragukan kebangkitan, berarti dia adalah tipe manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, kita mukmin, muslim, muttaqin adalah orang yang percaya akan hari kebangkitan. Makanya puasa ini begitu nikmat. Ramadan kali ini begitu mengasyikkan. Lailatul Qadar adalah satu hal yang perlu kita capai. Karena apa? Karena kita yakin pemberian Allah sungguh luar biasa di dunia terlebih di akhirat. Berbahagialah orang yang beriman karena amalnya yang sedikit mendapatkan balasan yang melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya telepon siapa dulu, apa ini?